Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah. Para bapak, para ibu, kang mas mbakyu lan adik-adik sedaya ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurulillah kula lan panjenengan sedaya tansah munjukaken raos syukur puja puji wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Semanten ugi pangalembana kunjuk wonten ngarsanipun Allah ingkang sampun maringi kathah kanugrahan kanikmatan dumateng kula panjenengan sedaya katitik wonten kalodhangan dalu niki. Kita tasih dipun keparengaken saged makempal manunggal wonten ing omah suruh mriki saperlu midhangetaken sesarengan pengaosan utawi waosan kitab Al-Jadid Syarah Kitab Tauhid seratanipun Syekh Muhammad bin Abdul Aziz As-Sulaiman Al-Qara'awi hafizahullahu taala. Sasampunipun radi dangu kula panjenengan sedaya prei nggih saking waosan kitab menika, insyaallah dalu niki kita ngancik bab ingkang enggal, babu majaa fil istisqa'i bil anwa'i. Babu majaa fil istisqa'i bil anwa, bab ingkang jelentrehaken ingkang nerangaken kagem kula panjenengan sedaya fil istisqa'i bil anwa babakan nyuwun jawah jalu utan lumantar napa niku lumantar lintang jalu utan lumantar lintang al istisqa'i bil anwa maknanipun nyuwun jawah kanthi lantaran lintang. Wonten ingkang estu-estu nggadahi kapitadosan bilih lintang menika ingkang ndamel jawah. Menika kapitadosan ingkang kufur ingkang nyebabaken menungsa menika murtad medal saking agamenipun Allah Subhanahu wa taala. Ewon dene kapitadosan seperanganipun manungsa nggih bilih jawah menika ingkang ndamel Allah Subhanahu wa taala. Ning ingkang nyebabake jawah niki mandat menika lintang-lintang niki kapitadosan kufrun duna kufrin. Kapitadosan kufur ananging kufur ingkang alit. Kufur asghar mboten nyebabaken tiyang menika murtad medal saking agami Islam. Para bapak, para ibu, kang mas mbakyu lan adik-adik sedaya ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, wonten bab niki dipun serat pinten-pinten dalil kados dene padatan. Sebab niki para ulama ahli sunnati wal jamaah nalika maringi piwucal kesaenan utaminipun ingkang magepokan kalian masalah agami menika mboten ngawur, mboten nuruti karepe udele dhewe, ananging sedanten tansah gumathok, tansah gegondelan, tansah gegujengan kalian dalil saking Al-Qur'an kitab suci Allah Subhanahu wa taala, sementara ugi saking hadis-hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qauluhu wa qaulullahi taala lan Allah Subhanahu wa taala dawuh wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Dawuh pangandikanipun Allah Subhanahu wa taala mapan wonten suratul Waqi'ah. Mapan wonten surat Al-Waqi'ah ayatipun 82. Wa taj'aluna rizqakum lan sira iku anggawe rejeki nira. Sira iku anggawe rejeki peparingi Allah marang sira kabeh annakum tukadzibun. Nggih pinangka piwalese Allah Subhanahu wa taala maringi rejeki marang sira kabeh ananging sira iku malah tukadzibun. Nggih. Tukadzibun boten ngakeni rejeki peparingipun Allah kala wau. Kamangka wonten ayat sanesipun Allah Subhanahu wa taala dawuh wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ewan dene kanugrahan peparingi Allah iku podo akonono podo kandakno hulu aku diparingi dening Gusti Allah rupa rejeki rupa sandang, papan, pangan, anak, bojo, kesehatan, kesarasan, brigas terengginas iki kabeh peparingi Allah Subhanahu wa taala. Niku dawuhipun Allah, ning perangane menungsa niku diparingi kanugrahan dening Allah niku malah tukadzibun. Malah melincur dumateng Allah. Mboten ngakoni bilih kanugrahan kala wau peparingipun Allah Subhanahu wa taala. Niki maknanipun. Wa taj'aluna rizqakum lan sira iku anggawe rejeki peparingi Allah marang sira annakum tukadzibun. Nggih sira wales kanthi cara melincur marang Allah Subhanahu wa taala. Dadi wis diparingi rejeki dening Allah ora syukur, ora matur nuwun ning malah napa? Mblenjani utawi mboten ngakeni peparingipun Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Mila dipun sebat wonten ing mriki annakum tukadzibun maknanipun tafsiripun ai tansibuna rizqallahi wa huwal matar. Sira iku napa niki jenenge tansibuna nempelake rizqallahi rezeki peparingi Allah wa huwal matar ya iku kang arupa udan ilan ilal anwa ditempelake marang lintang-lintang. Udan iki sing gawe kan lintang-lintang. Iku nak jenenge kurang ajar. Sebab jawah menika peparingipun Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Wa hadza takdzibun minkum bi anna rizqa min Allah. Iku ateges sira iku ora ngakoni menawa rezeki iku asale saking Allah Subhanahu wa taala. Semanten ugi tiyang ingkang napa niku jenenge golek pesugihan. Ngingu tuyul, ngingu intuk, ngingu wedon, ngingu slamet. Ning nek slamet mboten nggih. Kapanten sederek niku jenenge Abu Slamet. Duwe kucing wanae jeneng Slamet. Duwe terwelu wanae jeneng Slamet. Terus di wanae kunya napa Abu Slamet. Niku mboten napa-napa. Sing mboten pareng niku ngingu slamet. Slamet niku nggih padha kalih intuk, intuk niku padha kalih tuyul. Ateges dheweke niku mboten ngakoni bilih ingkang maringi rejeki menika Allah Subhanahu wa taala. Nggadahi kapitadosan para nelayan nggih, tiyang-tiyang ingkang pendamelanipun menika mancing, jaring, padus ulam wonten segara, wonten lepen, wonten telaga lan sak piturutipun ning njaluk rejekine marang Nyi Roro Kidul. Ateges dheweke mboten ngakoni menawi iwak niku, menawi ulam niku, menawi cumi lan hasil laut sedanten menika peparingipun Allah. Lah tok dadak nggawe larung sesaji nggih, supaya anggone golek iwak pinaringan gangsar, pinaringan lancar, pinaringan kathah barokah nir ing rubeda nggih, kalis ing bebendu menika kelentu. Ateges dheweke mboten ngakoni bilih ingkang maringi rejeki menika Allah Subhanahu wa taala. Semanten ugi tiyang-tiyang ingkang nggadahi kapitadosan. Nggih udan iki asale saka lintang, naudzubillah min dalik. Ateges dheweke niki sampun napa niki mboten mitadosi bilih rejeki menika peparingipun Allah Subhanahu wa taala. Menika maknanipun surat napa wau Al-Waqiah. Ayatipun 82. Lajeng saking ayat kalau saged dipun pendet pinten-pinten piwucal kesaenan setunggal. Annal khaira wasyarra muqaddarun minallah. Pilih kesaenan lan perkawis ingkang nggih mboten sae rupa musibah, bala, bebendu, gerah, bangkrut. Nggih. Lan sak piturutipun ingkang mboten dipun remeni dening menungsa menika sedanten sampun dipun takdirake dening Allah Subhanahu wa taala. Kelebu napa niki jenenge jawah nggih udan niku sampun takdiripun Allah Subhanahu wa taala. Mboten wonten sawiji ingkang saged napa nekake udan, mboten wonten sawiji ingkang saged ngundang udan. Pawang hujan niku mboten wonten, niku ngedebus kerincing, mboten enten menungsa iso nekake udan. Tapi kan kita bisa membuat hujan buatan. Hujan buatan niku nggih mboten gampang kaya sing dibayangke nggih to. Mboten sedanten papan niku saged didamel hujan buatan, mboten saged. Lah nek saged mbok papan-papan sing kekeringan kuwi mbok digawe udan hujan buatan. Hujan buatan niku nembe saged dipun tindakake nalika wonten sawijining wewengkon, wonten sawijining tlatah, wonten sawijining daerah niku kathah mendungipun. Mendungipun ompol-ompolan, mpun matumpuk-tumpuk, mpun ireng gethang lan niku enten pesawat sing nibani obat napa kula mboten ngerti napa obat mumet napa obat napa. Abar ditibani obat niku mengke mendunge terus ambiar dadi udan. Nek mboten enten mendung nggih mboten saged. Ateges udan menika peparingipun Allah Subhanahu wa taala. Semanten ugi nek udan mandhap niku nggih mboten enten saged nyetop. Hop, udane mandhek aja nyerake niku mboten wonten. Hanin tangga kula niku ajeng ewuh mantu niku ngundang pawang udan niku nyatane nggih mboten udan niku mung peneran. Nggih. Nek peneran siji diceritake ten pundi-pundi ngundang pawang terus udan gejebreh enten mboten. Udan gejebreh dayane rane sing teko lempere bosok kabeh. Enten mboten kathah ning mboten nate dipun cariyosaken nggih. Dados ampun kapilut kanthi napa niku jenenge? Pengendikanipun para dukun nggih sing ngaku-ngaku dadi pawang udan. Tanian engkang angka kalih annal matara minar rizqi bilih jawah menika kelebu rejeki saking Allah sebab rejeki niku kathah nggih menungsa niku kadang kala piyambakipun namung mirsani rejeki niku mung rupa duit nek ra duwe duit berarti mboten duwe rejeki jawah niku rejeki wagung niku nggih kala wau sonten kula nembe dolan nggih klintrong-klintrong dateng Sampang tlatah Gedang Sari Gunung Kidul. Niku wonten sederek mereka niku ngendika. Lah kula niku nek pas mangsa ketiga ngerak ngoten niku. Le arto le kula nggih tumbas banyu niku mbok dinggo ngrayen montor niku penangsal kalih ngoten niku. Kagem tumbas sepeda motor niku angsal kalih. Niku mung telas dinggo tumbas napa? Toyo nggih. Jenengan mboten duwe duit niku entuk banyu niku alhamdulillah. Nggih, senantiasa ada alasan untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mesti wonten alasan. Mila simbah-simbah niku asring ngendika akeh ana syukur nikmat supaya kowe lali carane sambat. Niku wonten rezeki sing disuda dening Allah. Rezeki liyane sing kuatah niku tesih wutuh niku dambaten disyukuri. Fokuse ten rezeki sing disuda sithik niki. Pokoke ra duwe duit, pokoke ra duwe duit, ra duwe duit ngoten niki. Na'udzubillah min dzalik. Mongko dheweke tesih sehat, seger waras, udan banyu mboten suda. Garwa putra nggih sami sehat, nggih, jatah mangan ugi wonten. Mboten diuyak-uyak dening mungsuh. Kok mboten disyukuri? Malah fokus tenggen duit niku wau. Nggih. Mongko duwite napa blas entek to mboten, ming disuda sithik dening Allah Subhanahu wa taala. Nah niku menungsa niku kadang kala mboten mboten purun mirsani dumateng kanugrahanipun Allah ingkang kathah sanesipun. Lah jawah menika ugi kelebu rejeki saking Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Ingkang angka 3 nisbatun nikmati ila ghairillahi kufrun biha. Nempelake kanugrahan, nempelake nikmat peparingipun Allah dumateng sakliyane Allah niki kelebu tumindak kufur. Tuladanipun jawah. Jawah niku asalipun saking Allah. Nek jenengan kondo udan niki medun gara-gara ening lintang kae. Niku tumindak kufur. Wah, awake dhewe iki nandur pari subur makmur gemah ripah loh jinawi tata titi tentrem kertolan raharjo sebab diwangi dening Dewi Sri. Dewi penguasa pari. Niku kekufuran. Nggih. Niku mboten pareng. Ingkang maringi subur, ingkang maringi sehat, ingkang maringi seger waras. Ingkang maringi gerah menika sedanten Allah Subhanahu wa taala. Lintang minggir, nyiroro kidul minggir, nyiroro lor minggir, demit-demit sing bau reksa sumingkir. Mayit-mayit wong-wong mati senadyan niku mayitipun tiang-tiang soleh niku mboten saged menehi manfaat, mboten saged menehi madharat. Manfaat lan madharat menika wonten panguwaosipun Allah Subhanahu wa taala. Ngoten niku. Wah, aku dodol laris iki rak mergo aku ndek ingi bar sowan ning ngene kuburane Kanjeng Kiai Fulan. Menika kekufuran. Nggih. Dados nempelake nikmat menisbatkan suatu nikmat dumateng sakliyane Allah. Menika kelebu tumindak kufur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Dados tauhidipun berarti gotang nek pun ngoten niku. Mila dadi wong Islam niku gampang. Mitadosi bilih ingkang nyipta jagat lan saisinipun Allah, ingkang maringi rejeki Allah, ingkang maringi jawah Allah, mila nyuwun jawah dumateng Allah kanthi nindakake salat istisqa, ora malah pasang sesajen nggih kanggo lintang, kanggo sing bau reksa nggih, enten wong kali ning ten sungai nggih, ten kali niku malah iki mergo rung disajeni. Naudzubillahi min dzalik, balak bebendu musibah menika wonten astanipun Allah Subhanahu wa taala, mboten wonten kaitanipun kalih lelembut demit setan lan makhluk sakliyane Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Salat jengipun wonten hadis an Abi Malik Al-Asy'ari, saking sahabat Abu Malik Al-Asy'ari. Asmanipun Abu Malik Al-Asy'ari menika Al-Harith bin Al-Harith Asy-Syami. Al-Harith bin Al-Harith Asy-Syami. Nggih, peranganipun ulama niku wonten ingkang gadahi pamanggih kelebu bektine anak dumateng tiyang sepuh. Menika menehi jeneng anak kanthi jenenge bapake. Niku kelebu bekti. Bapake jenenge Bejo, anake jenenge Bejo. Jadi Bejo bin Bejo. Wonten sawijining ulama enten negari Indonesia, asmanipun Syekh Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad As-Surkati. Ingkang lahir wonten negari Sudan, meguru nyantri wonten Mekah, banjur meguru wonten Madinah, wangsul melih meguru ten Mekah, bibar niku piyambakipun dakwah wonten Indonesia, ngantos piyambakipun sedo wonten Indonesia. Asmanipun Syekh Ahmad Surkati bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad, Muhammad Muhammad kathah banget. Niku mbahne napa niku anake, bapake, simbah, buyo, canggah, wareng, sedanten asmane Muhammad nggih, udek-udek nggih, goprak sente, debok bosok, niku sedanten asmane Muhammad. Niku kelebu bektine anak dumateng simbah-simbah mbiyen. Nah, semanten niki wonten sahabat Nabi asmanipun Abu Malik Al-Asy'ari, asmanipun Al-Harith bin Al-Harith. Bapakne Al-Harith, anake ugi Al-Harith. Ngoten niku. Menen Syekh Ali bin Hasan niku nggih unik nih asmane Ali bin Hasan, bin Ali bin Hasan. Dadi mbah buyut niku kagungan asma Hasan, kagungan putra diwene jeneng Ali, Ali duwe anak diwene jeneng Hasan, jenenge mbahne duwe anak melih diwene jeneng Hasan melih. Dadi min Ali bin Hasan bin Ali bin Hasan. Nah, menika setunggalipun pakulinan ingkang sae nggih. Sauger napa? Sauger jenenge bapak, jenenge simbah niku asma-asma ingkang sae. Nek jenenge elek ampun digunakake, wong niku kan pinangka bekti mboten. Nggih, bekti niku kudu nganggo ilmu. Wong mbahne jenenge Pedet tok. Anu jenenge Ahmad bin Pedet niku elek banget gitu. Mboten pareng. Nah, nek jenenge Sae Raharjo mboten napa-napa, Ahmad Raharjo utawi Said bin Sulaiman ngoten sae. Said anake Sulaiman. Nek mbahe jenenge elek saene mboten di usah disebut nggih. Imam Muhammad Asy-Syafi'i niku asmane Muhammad. Ning kena ngapa kok malah kondang diceluk Syafi'i? Syafi'i niku jenenge mbahe. Ngoten niku. Pinangka bektine dumateng mbahe lha niku asring gunakake asmanipun simbah. Saking sahabat Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, mugi Allah paring ridho kagem piyambakipun, anna Rasulullah bilih Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam qala dawuh. Arbaun, ana patang perangan, ana patang golongan, ana patang kelompok. Fi ummati, ngisajroning umatku, min amril jahiliyah. Pangapunten arbaun ana patang perkara, sanes golongan nggih. Arbaun ana patang perkara fi ummati sing ditindakake dening umatku min amril jahiliyati. iku kelebu tumindak jahiliyah. Ana patang perkara sing ditindakke dening umatku. Umatku umat Nabi maknane pun umat Islam. Jadi sekawan perkawis niku tasih ditindakke dening umat Islam. Min amril jahiliyah mongko patang perkara iku kelebu tumindake wong-wong jahiliyah. Maknane pun mboten parang ditindakke ning wonten perangane umat Islam sing tesih ngayal nindakake patang perkara niki. La yatrukunnahuna dheweke ora gelem ninggalake patang perkara iki. Setunggal al-fakhru bil ahsab. Nggih. Al-fakhru bil ahsab niku maknane pun gemblung kumalungkung. Nggih. Ngendel-ndelake terahipun pirsa terah tedak turun. Nggih. Oh, aku ki ngono elek-elek ngene iki aku isik traheng kusuma rembesing madu wijiling naratapa tedhak ing andana warih. Jadi aku ki jik ningrat ngono lho. Ijik darah biru. Nah, nek dipelathok ngoten getihe moncrot biru. Mboten ngoten niku. Niku kelebu tumindake wong-wong jahiliyah. Eh, nek kowe iki kan gur keturunane wong sudra papaki, nek aku ki jik traheng kusuma rembesing madu. Wijiling naratapa tedhak ing andana warih. Niku mboten sae. Mboten sah mamer-mamerake keturunane ningrat. Mboten sah ngendel-ndelake dupeh dheweke kuwi keturunane tiyang-tiyang ingkang minulya. Ngoten niku. Sebab niku kelebu perkara jahiliyah. Nggih, perkara jahiliyah. Niki tiyang Jawi kathah le. Napa niku tesih nindakake perkara niki? Membangga-banggakan nasab keturunan. Aku iki jek tedak turune Prabu Dewata Cengkar paman. Wah, lah jeneng kowe turunan buta ngoten niku. Nauzubillah min dzalik. Ah niku mboten sae. Wa ta'nu fil ansab lajeng moyoki. Moyoki trae wong liya. Yo nek aku ki trae krusumor mbesing madu. Nggih. Anak kowe iki trae apa trae kerir mbesing peceren ngoten niku. Nauzubillah min dzalik. Dadi nek kancane dielek-elek, kowe iki ora darah biru, kowe iki ora ningrat. Kowe iki wong sudra papeki. Nggih, melarat arat-arat kere gedibal 27 paribasane. Ah beda nek aku iki cek turunan ratu gitu. Jur nek turunan ratu jur arep ngopo? Jur dijamin mlebu swarga. Kan mboten to nggih. Lah niku perkara-perkara jahiliyah sing tasih asring ditindakake dening umat Islam. Salah cengi pun yang angka tiga walistisqa ubin nujumi wan niyahah. Jalo udan kanti lumantar lintang engkang angka sekawan niyahah menika meratap. Meratap niku nek cara basa Jawa ini napa nggih? Meratapi ngundamana. Ngundamana napa nggih? Nggih, ngundamana sebab ditinggal mati dening bapa biyung nggih. Sanak kerabat mitra pitepangan tangga teparo ora terima nek bapake mati. Mboten terima nek garwanipun sedo. Lajeng piyambake pun ngundamana protes dumateng Allah Subhanahu wa taala. Meratapi mayat, gitu. Menika sedanten kelebu tumindak-tumindak jahiliyah. Wa qala banjur Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh melih anna ihatu wong sing ngundamana wong sing meratapi mayit iku mau idza lam tatub menawa dheweke orang mertobat menawa dheweke orang mertobat qabla mautiha sedurunge mati tuqamu yaumal qiyamati dheweke bakal ngadeg ana ing dina kiamat wa alaiha sirbalun min qitranin dheweke bakal ngadeg ana ing dina kiamat kanthi kahanan nganggo napa niki sirbal. Sirbal niku rasukan nggih. Sirbal niku rasukan utawi saub utawi jubah nggih. Wong-wong sing senengane meratapi mayit lan mboten mertobat ngantos dumugi ning sedo ing dina kiamat dheweke bakal diwenehi rasukan, diwenehi jubah min qitranin. Menika saking napa nggih tembaga sing panas nggih. Jadi jubah ning seko saking tembaga sing panas. Lah nek dinggo rak mlonyo kabeh awake. Nggih. Wa dir'un min jarabin. Lan dheweke uga diparingi napa niku dir'un, nggih kaya dene kemul, mantel. Nggih. min jarobin seko napa niku penyakit gudik. Jadi diwenehi kembul kok gudiken ya. Kepuron ta jenengan diwenehi kembul gudiken niku. Dadi gudik niku nggih panu kadas kurap gudiken niku dikerok gitu terus didondomi dadi sisi kan gue kembul jenengan. Purun. Mboten purun ta nggih wangi roh gudike wis wedi kok. Nang gudik kan enak niku gudek nggih. Wis gudik gitu. Beda meleh nek niku. Menika rawahu Muslimun hadis sahih riwayat Imam Muslim nomoripun 939. Kathah piwucal kesaenan ingkang saged dipun pendhet saking hadis menika antawisipun ingkang angka setunggal kula panjenengan sedaya pinangka umat Islam pendherekipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boten pareng adigang adigung adiguna ngendel-ndelake dupeh keturunane Demang. Dupeh keturunannya Tumenggung, dupeh keturunannya Senopati, dupeh keturunannya Patih, dupeh keturunannya Ratu. Menika mboten parang. Sebab niku kelebu tumindake tiang-tiang jahiliyah. Dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gemblungku malungkung. Neng dindi cerita aku kicik terahingku sumor mbesing madu. Wijiling norotopo terdae ngandono warih. Jadi kowe nek karo aku kuwi kudu sembah sungkem, kudu hormat karo aku, kudu ngajeni aku. Aku ki darah ningrat. Menika mboten parem, mboten enten gunane. Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika, "Lau anna Fatimah binta Muhammad saraqat laqata'tu yahdaha." Menawa Fatimah anake Nabi Muhammad kuwi nganti nyolong, aku dhewe Nabi Muhammad sing bakal ngetok tangane. Jadi senadyan terahing kusumoren besing matu nek mboten takwa mboten iman mboten wonten guna lan paedahipun. Mboten wonten guna lan paedahipun. Nggih. Awong putrane Nabi sinten Nuh nggih. Niku rak nggih terahing kusumoren besing matu, mboten ming tedhak turune ratu. Niku anake Nabi niku. Menungso ingkang paling minulya ngungguli derajate ratu. Ananging nalika piyambakipun mboten purun iman dumateng syariat ingkang dipun wucalake dening Nabi Nuh mboten wonten guna lan paedahipun. Darah ningrat kala wau utawa darah biru kala mboten wonten guna lan paedahipun. Ya bunayar kam ma'ana, tole anakku cah bagus. Ayo numpak kapal bareng bapak le supaya kowe selamat le. Nggih, anake Nabi Nuh dijak iman mboten purun. Mboten purun nggih. Sa'awi ilal jabal ya'simuni minal ma', Pak. Kula arep munggah mlayu ten pucuk gunung mawon supaya kula isa selamat saka banjir nggih. Pahala bainahumal mauju aka fakana minal mughraqin. Banjur antawisipun Nabi Nuh lan putrane niku dipisahake dening ombak ingkang inggil, ombak sing dhuwur lan putrane Kanjeng Nabi Nuh menika tumekaning pati, kelelep dibledhesake dening Allah Subhanahu wa taala wonten salebetipun apa? Banjir bandang kala wau. Pinangka dalil, pinangka bukti bilih terah kusumo rembesing madu menawi mboten dipun napa niku dipun landesi kalian iman, takwa, tunduk patuh dumateng syariat agami Islam menika mboten wonten guna lan paedahipun. Ingkang angka kalih kula panjenengan sedaya ugi mboten dikeparengake moyoki kancane. Nggih, kuwi emang anake tukang becak. Kowe meng anake bakul es tongtong, kowe meng anake wong tukang ngarit. Oh nek aku kira anake pegawe. Pegawe apa? Pegawe parkir paman gitu. Apa do wae gitu. Menika mboten pareng gitu. Wong tukang parkir kok ngelek-elek bakul es tongtong ngene. Nek ming 11-12 niku gitu. Mboten pareng. Menungso niku mboten nggadahi kamulyan krana pendamelanipun. Mboten dadi menungso sing mulya krana derajat pangkat lan kesugihanipun. Nggih, Pirngon niku kurang sugih pripun? Raja Pirngon niku. Haman niku kurang sugih pripun? Namrud niku kurang sugih pripun? Kisra, nggih. Ratune tiang-tiang Persia niku saksampunipun kalah perang mengsah kaum muslimin niku saben dina nangis mawon. Nalika dipun takeni Kaisar panjenengan kok mbendinten kok ming muwun ming nangis napa niku nduwer mawon gember mawon niku keng napa sebab aku ki biyen napa kuwi jeneng rewangku ki akeh, pembantuku pirang-pirang. Saiki mung kari sithik. Saploke kalah perang karo umat Islam iki. Lan jenengan niku pembantune sakniki pinten? Pembantuku saiki mung kari 1000. Jadi menungsa urip duwe pembantu 1000 niku ben dina nangis mawon. Nggih. Niku mboten wonten guna lan paedahipun wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Yakti menungsa sing paling mulia wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala menika tiang-tiang ingkang takwa dumateng Allah. Mboten sing sugih, mboten. Mboten sing traing kusumor mbesing madu terus dheweke ngelek-elek kancane menika mboten. Ananging tiang ingkang minulya wonten ngarsanipun Allah, tiang-tiang ingkang iman lan takwa nindakake syariatipun Allah, nggih, mitadosi piwucal tauhid lan nebi sedanten praktek-praktek kesyirikan ingkang dipun awisi dening Allah, dipun awisi dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Piwucal salajengipun menika mboten pareng kula panjenengan sedaya napa niku jenenge meratapi mayit nggih. Meratapi mayit menika mboten pareng. Lan cilakane niku saged dipun napa nggih? Dipun raosaken dening panjenengan piyambak angka setunggal, angka kalih cilakan niku dipun raosaken dening si mayit. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam nate paring dawuh pangandikan, inna sahiba hadzainil qabraini apun pangapunten. Innal mayita yakti mayit iku yu'adzabu bakal diwenehi pasiksan dening Allah bibukai ahlihi sebab diratapi diundomono dening keluargane. Dadi mayit iki janjane mboten nampi pasiksan wonten alam kubur. Ning krana diratapi dening keluargane, mayit niku dadi nampa pasiksan. Nggih, ngoten niku. Dadi sing cilaka mboten mung sing meratap. Kelebu sing diratapi niku melu cilaka. Wonten perangane umat Islam ngendika wong sing meratape wong urip kok sing nampa dosane kok wong mati iku ya ora kelebu nalar. Sebab Allah Subhanahu wa taala ngendika alla taziru waziratu wizra ukhra, sira iku ora bakal nanggung dosa sing ditindakake dening menungsa liyane. Ana sing meratap si fulan sing dosa ya si fulan, mosok sing meratap si fulan kok sing disiksa keluargane si fulan sing wis mati, kan ora kelebu nalar. Ngoten niku. Ana iku pripun le mangsuli? Dadi nek enten mayit diratapi terus disiksa, niku nggih krana salahe si mayit dhewe. Dipun sebat dening Alimah Muhammad Nasiruddin Al-Albani wonten salebetipun kitab Ahkamul Janaiz wa Bida'uha. Niku ceriyosipun mayit niku sederengipun sedo dheweke meling dumateng keluargane, lenduk sesuk nek bapak mati, bapak ratapana ya nduk. Nganggo toa tangga-tangga diundang nangis bareng yen goyang kae. Lah nalika mayite mati diratapi tenanan, niku mayite disiksa. Sebab napa? Ngopo kok dadak gawe weling sing elek? Meling-meling perkara sing elek. Nggih. Dadi mayite niku disiksa mboten krana diratapi keluargane, ning krana salahe dhewe. Sadurunge mati meling kongkon meratapi. Gawe peringatan ya. Mendak pisan mendak pindo pitung dinan 40 nyewu dino sisuk nek bapak mati digaweke peringatan ngono kuwi. Analika dheweke pun sida ndelalah kok diratapi tenanan niku mayite kena nampi pasiksan saking Allah. Sebab nopo? Dheweke menehi wasiat sing mboten bener. Niku setunggal. Engkang angka kalih mayit niku sedherenge sida niku dheweke sampun ngerti kebiasaane ten desone. Niku nek eneng wong mati mesti diratapi. Nek eneng wong mati mesti diratapi, ditangisi, digaweke acara mendak pisan mendak pindho, geblak pisan geblak pindho lan sak piturutipun. Ning dheweke kandel mawon. Nganti mati dheweke diratapi. Lah niku mayit niku disiksa. Sebab napa? Sebab dheweke weruh kemungkaran ning meneng wae. Ngoten ning. Dadi janjane dheweke niku nanggung dosane dhewe. Ngerti wong desane kono kudu tumindak salah kok meneng wae. Lendur kudune pripun? Kudune dheweke sadurunge mati niku meling. Lenduk gandeng wong desa kene iki angger-anggereneng wong mati kok mesti do gawe acara ratapan. Mesti do gawe acara kumpul-kumpul madang geden kembul bujana pesta handrawina. Kamangka kuwi diawisi dening Kanjeng Nabi. Mula sesuk nek bapak mati ora sah gawe acara ratapan, ora sah pesta handrawina, ora sah madang geden, cukup dikirim donga wae saben-saben bubar salat. Kudune meling ngoten niku. Nek pun meling dheweke sedo ndelalah kok diratapi, mayit niku pun mboten nampa pasiksan. Ning nek dheweke weruh enten kemungkaran, nggih, terus kendel mawon nganti mati diratapi, mayit niku disiksa dening Allah sebab kendele kala wau. Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh, wasakitu anil haqqi syaitanun akhras. Wong sing meneng, wong sing bisu ngerti barang kemungkaran ditindakake kok meneng wae, dheweke ku kaya-kaya setan sing bisu. Jadi dheweke niku nanggung dosanipun piyambak. Mila saking menika para bapak, para ibu, kang mas, mbak, yu, adik-adik ingkang tasih gadahi rencana ajeng meratapi mayit menika enggal-enggal dipun tilar mertobat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Cekap mayit niku dipun dongaake kesayenan, Rabbi ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nggih, Allahumma ighfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu. Lan sak piturutipun donga-donga mayit ingkang dipun wucalake dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mboten malah damel ritual sing tetek lan bengek ingkang mboten wonten gandeng cenengipun kalian syariat agami Islam. Piwucale ingkang saged kapendhet ugi takfiru manistasqa fin nujumi mu'taqidan annaha hiyal fa'ilatul matar. Nggih, kufur hukumipun tiyang ingkang nyuwun udan dumateng lintang, nyuwun udan dumateng lintang muktaqidan kanthi nggawa kapitadosan annaha hiyal fa'ilah lil matar. Bilih lintang niku sing iso gawe udan, niku kafir wonge. Nek wonten tiyang gadahi kapitadosan nyiroro kidul kuwi sing menehi rejeki, kafir dhewean. Gadahi kapitadosan Dewi Sri sing menehi subur, kafir dhewean niku. Gadahi kapitadosan sing gawe udan iki lintang, ateges dheweke kafir. Nggih. Amma ewan dene al-i'tiqad kapitadosan annaha sababun linuzulihi, pilih lintang iku pinangka sebab mudune udan, wal fa'ilu huwallah, ewan dene ingkang damel udan menika Allah, fahuwa kufrun duna kufrin, iku pinangka kekufuran ingkang alit, kafir ning ora nyebabake murtad ngoten. Sebab miturut akidah ahli sunnati wal jamaah kekufuran niku wonten kalih, kufur akbar wonten kufur asghar. Kufur akbar niki nyebabake murtad, kufur asghar menika kufur ananging mboten ngantos dumugi murtad. Ning kalih-kalihipun menika dosa gedhe ingkang kedah dipun singkiri. Mila kaum muslimin kedah nggadahi kapitadosan bilih ingkang maringi jawah menika Allah, nggih dalilipun kathah nggih, inna anzalna minas samaa'i ma'an mubaraka, yakti ingsun Allah Subhanahu wa taala sing ngudunake banyu kebak berkah saka langit. Menika dawuh pangandikanipun Allah. Dados jawah menika ingkang damel Allah Subhanahu wa taala. Lan toya jawah menika toya ingkang kebak barokah mboten pendamelanipun si napa waun? Lintang kala waun. Ingkang angka sekawan qabulu taubati qabla gharghratil maut. Tobat menika tas tansah dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala sederengipun gharghratil maut. Gharghratil maut ini nek wong sekarat pati ajeng mati niku ambekane pun senggrok-senggrok ngoten niku lho. Nggih, pun ngorok-ngorok, nyawane pun dugi mriki lan niku nek tobat pun mboten dipun tampi. Nggih, mila kula ajak-ajak dereng tangu niki wonten bapak-bapak ingkang rawuh ten omah suruh niki. Kanthi beto jimat ingkang kathah. Nggih, kathah jimat niku. Supe kula wonten sing keong emas barang niku. Nggih. Kinten-kinten tigang napa nggih? Tigang pekan telung pasaran mbok mawi. Ah niku dheweke sedo. Sak sampunipun mertobat saking tumindak syirik jimatin dipasrahke sedanten kengken nglebur let telung minggu niku piyambakipun sedo. Alhamdulillah ateges dheweke pun sedo sampun mboten ngasta dosa rupa kesyirikan. Ning nek panjenengan tumindak syirik njaluk udan marang lintang jaluk rezeki marang sakliyane Allah Subhanahu wa taala, nggih, jimat iki sing marake laris, pusaka iki sing marake tentrem ayem, niku kufur akbar. Menawi ngantos dumugi sedo kok mboten mertobat, tobate engko ngenteni nek wis ngorok-ngorok lah niku sampun telat. Nggih, ning saderengipun sakaratul maut dugi, nggih tesih pinaringan sehat seger waras, monggo sami enggal-enggal mertobat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nindakake dawuh pangandikanipun Allah wonten suratul Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Namung dumateng paduka ya Allah kula manembah, namung dumateng paduka ya Allah kula nyuwun pengayoman. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Menawa sira nyuwun marang Allah, menawa sira nyuwun pengayoman marang Allah Subhanahu wa taala. Khamisan itsbatu mu'jizatin lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, netepake wontenipun mukjizat kagem Kanjeng Nabi. Haitsu waqa'a kama akhbar. Nggih. Sebab napa? Nabi niku nek ngendika mesti nyata. Mboten ateges Kanjeng Nabi niku weruh sadurunge winarah, mboten. Mboten ateges Nabi menika pirsa barang-barang gaib, mboten. Ananging Nabi nalika ngendika piyambake pun nampi wahyu saking Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi mboten mangertosi perkara-perkara gaib kejawi nalika dipun paringi ngertos dening Allah Subhanahu wa taala lumantar wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nggih, lan Muhammad iku ora kondo nuruti hawa nepsune, ananging dheweke kondo ada dasar wahyu sing wis diparingake. Pundi pengendikane Nabi sing dados kasunyatan? Lah niki Nabi ngendika? Nggih. Arbaun fi ummati min amril jahiliyah. Ana patang perkara kelebu perkara jahiliyah sing mengko bakal ditindakake dening umatku umat Islam. Apa kuwi? Nggih menika napa niki ngendel-ndelke? Napa wau nasabipun ngendel-ndelke tedhak turunipun. Wa ta'nu fil ansab lan moyoki nasabe tiyang sanes. Kuwi iki trahe wong ra cetha. Lajeng nyuwun udan dumateng lintang. Nek wis ana lintang iki mesti langsung udan. Menika pun kedadosan. Semanten ugi tiang-tiang ingkang meratapi mayit ten jaman sakniki nggih pun kathah. Ateges pengendikanipun Nabi menika sakecap nyata. Nggih. Sedanten ingkang dipun ngendikake Nabi menika dados kasunyatan, lan menika pinangka tandha bilih Nabi niku estu-estu Nabi, sebab niku kelebu perkara mukjizat. Ewan dene menungso sanesipun Nabi kok nindakake perkara-perkara gaib sing dereng kelampahan, niku senes Nabi, niku dukun. Nggih, nek Nabi nampi wahyu saking Allah, nek dukun niku nampi wisik saking para setan yang mencuri berita langit, kados ingkang sampun kita waosaken dalilipun wonten papanggihan ingkang sampun kalampahan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah, ingkang pungkasan hadis kula wau netepake utawi maringi piwucal kesaenan kagem kula panjenengan sedaya wontenipun al-ba'tsi wal jazak, panggesangan sak sampunipun mati, lan wontenipun piwalesan. Sinten kemawon ingkang tumindak kesaenan dipun ganjar sae dening Allah, sinten ingkang tumindak kekufuran dipun ganjar pasiksan dening Allah. Lan perkara ingkang perkara utawi dosa ingkang paling ageng menika senes dosa mateni menungso, mangan bondo riba, tumindak zina, mboten. Dosa ingkang paling agung menika tumindak syirik lan tumindak kufur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mila pasiksanipun gegirisi. Lan mila saking menika kula panjenengan sedaya kedah tansah anggadai greget nggih, anggadai semangat nyinaoni apa to iku tauhid lan apa to iku syirik sing bisa ngerusak tauhid wonten dada-dadanipun kaum muslimin. Menawi kula panjenengan sedaya anggadai kapitadosan kesyirikan, ngantos dumugi sedo kok mboten mertobat, ateges kula panjenengan sedaya badhe nampi pasiksan wonten jurang neraka sak lami-laminipun. Naudzubillahi min dzalik. Mila kula wongsal wangsul ngaturaken para ustadz, para kiai, para dai, nggih, tuan guru, buya lan sanes-sanesipun ajengan menika ingkang tansah ngaturaken piwucal babagan tauhid, nggih, lan ngaturaken pepeling kaum muslimin, awas aja padha tumindak syirik. Ateges dheweke niku kiai lan ustad ingkang tresna dumateng umatipun, tresna dumateng masyarakatipun. Dheweke mboten gelem, mboten purun nek masyarakat niku do tumindak syirik, sebab nek ngantos syirik, ngantos sedo mboten mertobat, ateges kekal selama-lamanya di dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah, lan pasiksan ingkang badhe dipun tampi wonten akhirat wonten neraka menika maneka warna. Nggih, wonten disebat mriki wau diparingi jubah saking tembaga sing panas mongah-mongah, wonten sing diparingi kemul saking gudiken, nggih, saking napa niku penyakit kulit sing horor-horor niku meden-medeni niku. Wonten sing dipalu besi ngantos dheweke niku bengok jerit, ceritane niku saged dipireng dening sedanten makhluk kejaba menungso lan jin, nggih. Wonten sing diombeni racun ngantos brodol ususipun lan sapanunggalanipun kathah dipun sebat, wonten ayat dipun sebat, wonten hadis ingkang boten sekedhik niku kagem napa? Kagem ngigiri-giri kula panjenengan sedaya supados tansah ngati-ati lan boten cerak-cerak dumateng kesyirikan senadyan alit. Wallahu ta'ala alam biswa, mbok menawi makaten lan semanten nggih waosan kitab Al-Jadid ingkang saged kita aturaken, mugi-mugi Allah Subhanahu wa ta'ala maringi kesainan, faedah, manfaat lumantar waosan kitab menika, lan sisa wekdal ingkang tasih wonten kados dene padatan kita ginakaken kagem maos layang pitakonan ingkang sampun lumebet. Wallahu ta'ala alam. Apakah dibenarkan dalam Islam kita bersaing di dalam kelas untuk memperebutkan peringkat pertama? Nggih, pareng mawon to. Sing penting mboten dipun dadosaken tujuan ingkang utama dan pertama. Pareng aku ben supaya juara siji. Mila wonten lomba tahfidzul Quran, wonten juara setunggal, juara kalih, juara tiga, nggih. Niku pinangka napa nggih? Pinangka ajak-ajak kaum muslimin supados luwih sregep anggone sinau. Nggih. Ananging nalika juara satu niku dipun dadosaken tujuan ingkang utama, lah menika ingkang mboten dipun keparengake, nggih. Sinau wonten kelas niku nggih diniati ngibadah dumateng Allah. Nek sing disinaune ilmu agama niku ngibadah. Nek sing disinau ngilmu kadonyan menika kedah wonten niat, aku tak pinter matematika, pinter ngitung supaya kaum muslimin ora gampang diapusi dening wong-wong kafir. Nggih. Supaya ilmu matematika aku iki kena tak gunakake kanggo ngewangi-wangi Islam iki supaya tansah jaya. Menika sae. Bismillah. Nanti sebutan menapa-menapa. Wallahu ta'ala alam. Apa yang harus saya lakukan? Orang tua saya tidak sholat. Saya hanya bisa mengingatkan lewat telepon karena saya tinggal di luar kota. Saya sedih dan takut dosa-dosa orang tua saya yang sangat besar, tapi tidak bisa berbuat banyak. Ndongaake, nggih. Ndongaake hidayah kagem tiyang sepuh kalih. Nggih. Nyaosi pepeling dumateng tiyang sepuh niku mboten cekap. Nggih. Ananging kula panjenengan sedaya ugi kedah tansah ndongaake dumateng tiyang sepuh. Nggih. Supados Allah Subhanahu wa taala maringi hidayah kagem tiang sepuh. Awake dhewe niku mboten saged maringi hidayah. Engkang maringi hidayah Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi mayasa. Ngantos kapan le kula nyaosi pepeling dumateng bapak simbok, ngantos kapan kula ndongake bapak simbok? Ngantos bapak ibu panjenengan sedo utawi panjenengan ingkang sedo. Sepanjang napa niku? Hayat masih dikandung badan. Sak dangunipun gesang. Menika ketah tansah dipun tindakake. Sedih kena. Ning ampun ming sedih tok terus mboten ngopo-ngopo. Nggih. Sedih pareng ananging napa niki rasa harap dumateng Allah Subhanahu wa taala menika ugi ketah tansah dipun tuwuhake. Nggih. Lah niku wonten kedadosan unik nggih, kedadosan unik, kedadosan langka. Wonten niki sederek kula piyambak nggih, dheweke niku ajeng ngaturi moro sepahipun nindakake salat mboten wani, ajeng ngelikke mboten wani. Nggih, tundane pun menapa? Dheweke ngajari anake niku. Anake tesih cilik kelas TK diajari salat. Anake diajari salat. Bacaan salat. Nggih. Lah, simbah ini kira tresno saestu dumateng wayahipun. Cinta mati kepada cucunya. Menungso niku katresnan ingkang angka setunggal mesti dumateng tiang sepuhipun. Nggih. Pak, Bu, nyun pangapunten, dalu niki kula mboten mantuk sebab kathah pendamelan, sing dipamiti pertama Bapak Simbok. Nalika sampun kagungan garwa sing dipamiti terus garwane. Nalika pun kagungan putra sing dipamiti sing ditakokake sepisanan mesti putrane pun, bojone pun rapati digagas. Bocah-bocah wis madhang pawurung ngono. Wis lah aku ora tak takokke tok ora urus ngono. Sing penting anake wis madhang cukup gitu. Mengke nek pun kagungan putu, pun kagungan wayah niku perhatiane tenggene putune nggih mboten. Kula niku riyen asring nitih bis niku lho, panggih piyai-piyai sepun, "Pak, Bu, saking pundi?" "Oh, kula saking Klaten." "Lah jeng tindak pundi niki ten Jakarta? Enten perlu nopo tilik putu mboten?" Menengok cucu, anaknya pun enggak rada digagas. "Cucuku mana? Cucuku mana?" Nah, apa video call, video call. "Kok raimu sing metu? Putu pundi?" gitu. "Raimu aja tok-tok sing penting aku pengin niru putuku," ngaten. Nah, nalika putune niku pun pinter salat, bacaan salat sampun apal, gerakan salat pun sae. Niki sederek niki ngongkon anake. "Nduk-nduk, anu simbah kae jan salat." Simbahe lho jan salat. "Ku nek ra salat masuk neraka," ngoten niku. Lah, putune niku nyeraki mbahe. "Mbah, Mbah, ayo salat, Mbah. Ku nek ra salat masuk neraka lho, Mbah," ngono. "Lah aku ra iso salat. Engko nirokke aku wae, Mbah." Diku andeng diheret-heret putune. Ah, gandeng sing nggeret putune akhirnya manut to. "Piye nek wudu? Iki dicuci tangannya, Mbah." Diajari wudu putune. "La ilaha illallah." "Terus salate piye?" "Oh, nirokke, nirokke." Dengi mami butune. Nggih, bibar niku, mbah niku salat terus. Masyaallah, la quwata illa billah. Anake mboten wani ngandani tiyang sepuh ning gunake senjatane napa? Putune. Lah kula dereng duwe anak gek mang duwe anak. Rabi dhisik gitu. Mungkin nek pun duwe anak gek nembe didoktrin anake. Dadi niku nek cara Jawa napa nggih nabok nyile tangan. Tidak secara langsung menasihati orang tua tapi menggunakan perantara cucu. Ning niku namung pinangka pengalaman nggih, share pengalaman kemawon. Ingkang baken anak kedah tansah ajak-ajak dumateng tiyang sepuhipun, ingkang angka kalih kedah tansah ndongaake supados Allah Subhanahu wa taala kepareng maringi hidayah dumateng tiyang sepuh. Wallahu taala alam bissawab. Bagaimana cara kita menasihati tetangga atau teman yang masih menyelenggarakan upacara kematian supaya tidak sakit hati atau tersinggung dengan omongan kita? Dan apakah berkatan makanan yang diberikan boleh dimakan? Nggih, carane pripun? Carane ya dikandani ngoten mawon. Nggih. Nek gelem alhamdulillah, nek mboten gelem nggih empun. Ora usah jenengan, "Wah, supaya nek gelem iki piye carane mau ora iso turu aku." Sing penting jenengan mboten melu. Sebab la ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Nggih, mboten pareng meksa-meksa tiyang sanes, mboten pareng jenengan meksa-meksa kancane. Nggih, dipun aturaken bilih niku napa mboten wonten syariatipun nabi, para sekabat, para tabiin, atba'u tabiin, para salafus saleh mboten wonten ingkang nindakake awake dhewe niku ngibadah niku ngenteni dalil, mboten pareng gawe aturan piyambak lan sak piturutipun. Nggih, dipun tampi alhamdulillah. Mboten dipun tampi kewajiban menika sampun gugur. Ampun dipikir bentoyong, mikir awake dhewe. Mikir keluargane dhewe, mboten mikir tiyang sanes. Sebab nek mikir wong liya niku akeh banget gitu. Nggih. Terus masalah napa niku berkat niku parang dipun dahar menapa mboten, niki para ulama benten pamanggih, pirangan ulama setunggal ngendikake mboten parang, mboten krana panganane haram mboten. Neng krono napa khawatir mungkin ndak diarani napa mendukung utawa nyengkuyung nggih ritual-ritual aneh kala wau, ritual-ritual ingkang mboten wonten syariatipun. Nek hukum asli daharanipun halal. Nggih, hukum asli daharanipun halal kejawi arupi napa niku sembelihan kagem sanesipun Allah Subhanahu wa taala. Sesajen menika haram sing rupa sembelihan nggih iwak pitik ingkung nggih sing kanggo wiwitan menika mboten pareng niku najis haram. Sebab napa diwujubke kanggo saliyane Allah. Ning nek sekul entreng-entreng mentho gudang bayung gereh petek menika hukumipun halal. Nek haram dalile napa mboten enten dalil yang mengharamkan gitu. Nggih, ananging dheweke kadang kala niku dadi mboten pareng nalika kula panjenengan sedaya dahar niku terus dadi dianggap nyengkuyung ngono lha lah jare ra etok amber dikae sego kaya dipangan kowe iki. Nah, berarti kowe iki etok ana nek pun ngoten niku stop mboten sah didahar. Nggih, pinangka napa? Pinangka pelajaran dumateng tiyang sanes sing tok tindak iki ora bener ngoten. Supaya dheweke enggal-enggal mertobat saking tumindak kala wau. Wallahu taala a'lam bissawab. Apakah seorang yang telah taubat dari dosa besar atau syirik itu harus sholat taubat? Mboten. Atau hanya taubat saja berjanji tidak mengulangi? Inggih, mertobat kemawon lajeng piyambake pun janji mboten badhe ngambali, lajeng piyambake pun ngatah-ngatahi nindakaken amal kesaenan sunah-sunah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang angka 3 sedanten perkawis sing marake dheweke eling marang tumindak syirik niku dipun icali. Jimat-jimate dimusnahake. Nggih. Nek duwe ijik nyimpen nomere dukun blokir ngoten niku. Sebab nek mboten ngoten niku mengke saged kumat niku. Sakniki tobat, let sesasi dirayu kancane yo ning nggone dukune. Lah mudodol ora payu. Kadang-kadang niku isih manut meneh. Nggih, nomor-nomor dukun diblokir kabeh. Nggih. Nek perlu pindah. Pindah tenggen lingkungan ingkang muwahhidin, lingkungan ahli tauhid. Supados mboten gampang dijelomprongake sebab setan niku mboten nate putus asa nggih. Sakdangune menungsa urip niku tansah dipun ganggu dening setan saking kalanganipun menungsa, setan saking kalanganipun jin. Nggih, lan asring-asring maos doa anti syirik niku. Nggih, supados Allah Subhanahu wa taala maringi pengayoman nggih tansah nebihake kula panjenengan sedaya saking tumindak kesyirikan. Wallahu taala alam bisawab. Hukumnya membela orang yang salah di pengadilan, terutama pengacara yang hanya membela yang bayar. Dari Pak Sukasno Yojo. Nggih mboten pareng no, haram no, wong salah dibela. Nggih. Wong salah niku mateni wong jenengan bela. Oh, ini dia tidak bersalah kok. Dia tidak membunuh, padahal jenengan ngerti dhek mateni wong. Jenengan dosa. Nggih, cetha mloho wela-wela ketok mata niku. Mboten pareng. Ha ning pengacara, pengacara niku nggih kena niku kudu duwe sampean liyane. Apa dodol larit apa nggih nyewake montor nggih mungkin nek enten sing wong bener disalahke lan nembe diewangi ning nek wong salah kok dibenerke panjenengan mengke badhe disuwuni pertanggal jawaban wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala la'anallahu man awa muhditha. Dalilipun Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika Allah maringi laknat marang menungsa sing ngewangi menungsa-menungsa sing tumindak bid'ah lan kemungkaran. Ane wong tumindak dosa jenengan ewangi. Jenengan lindungi, Allah Subhanahu wa taala melaknat panjenengan. Nek pun dilaknat kali Gusti Allah napa iso selamat? Napa bakal bejo uripe? Nggih. Uripe ten ngalam donya ketimplak-timplak wonten alam akhirat nampi pasiksan. Nauzubillahi min dalik. Kedah mertobat kedah dilereni niku. Kados pundi menawi wonten kalimat iki udan amarga musim rendeng angsal napa mboten angsal mboten nggih. Iki udan kan karena musim udan. Rendeng niku nak musim udan to nggih. Musim udan niku musim kathah udan. Mboten napa-napa. Ning sing gawe musim udan niku Allah Subhanahu wa taala. Kedah enten tutuke ngoten niku. Ning nek rendeng itu adalah makhluk yang menciptakan udan lan niku jenengan syirik punan gitu. Jadi rendeng niku mangsa udan menika ingkang damel mangsa ingkang damel musim menika Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Apakah boleh saat membaca zikir pagi dan petang dijaharkan? Boleh, dipun keparengake malah-malah kelebu sunnah niku kadang kala Nabi sallallahu alaihi wasallam menika menjaharkan zikir. Kadang kala jahar nggih, kadang kala napa sir ngoten niku. Sing mboten pareng niku maos zikir niku dengan berjamaah di komando ngoten lho nggih. Ayo maca tahlil 10 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Hop, berhenti. Tasbih 10 kali, mulai. Subhanallah, subhanallah. Ini kan mboten pareng. Di komando ngoten nggih, nganggo irama 4/4. Ngoten kan mboten pareng. Ning dadi pareng nalika niku zikir jamaah niku wau dikeparengake nalika nggadahi tujuan kanggo ngajari bocah-bocah cilik. Nggih, bocah-bocah cilik wonten TK, wonten SD, wonten pondok sing dereng apal zikir niku. Iku pareng diajari bareng-bareng. Nek pun saged pun zikir piyambak-piyambak. Ajeng jahar, ajeng sir menika mono suka lan monggo kersa. Wallahu taala. Izin bertanya, jika mayit bisa diazab karena keluarga meratapi mayit, apakah mengadakan ritual tahlilan termasuk meratapi mayit? Ngendikanipun para ulama nggih ngoten niku. Dados saene mboten. Nggih, saene mayit menika ingkang sampun sedo menika dipun dongaaken kemawon. Dongaaken niku wonten sadengah papan, wonten sadengah panggenan, wonten sadengah wekdal. Nggih, nalika wekdal-wekdal mustajabah antara adzan dan koma ndongake bapak sing pun mboten wonten, nalika dinten Jumat, nalika sahur, nalika safar, nalika napa niki buka nggih, nalika sak protelon pungkasan nggih, sak protelon pungkasan wayah dalu menika ndongake tiang sepuh ingkang sampun mboten wonten menika sae mustajabah nggih, mboten diwatesi wekdal-wekdal tertentu dengan tata cara tertentu menika mboten wonten. Wallahu taala alam. Ada makmum ketika sholat bersama imam sholat jahr, ketika imam membaca al-fatihah, si makmum ini mengiringinya dengan dilafatkan, terjemahkan dengan bahasa Indonesia, mboten pareng gitu. Allah subhanahu wa ta'ala ngendika, wa idha quri al-qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Menawa Al-Qur'an diwaca iku siraku meneng. Wastami ulahu lan gateake kanthi permono. Gateake ngrungokake kanthi tenanan, kanthi perhatian, ora malah maca terjemane. Dadi nek imame maca alhamdulillahi rabbil alamin, imame maca segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, ngoten niku. Niku mboten pareng, Pak. Nggih, cekap nyimak kemawon ada dasar ayat kala wa idza quli alquranu fastami'u lahu wa ansitu. Wallahu taala alam bissawab. Bolehkah menamai anak dengan korina baru tahu kalau itu nama setan? Bila terlanjur dewasa bagaimana, apa perlu diganti? Niku mboten nama setan nggih. Korina mboten napa-napa. Korina niku maknanipun wong sing cerak, ngoten niku lho. Wong sing cerak. Jadi menungso niku enggak ada izin sing gaweane ngojo-ojoki tumindak maksiat niku jenenge jin korin. Ning mboten berarti niku jeneng jin mboten. Nggih. Korin niku artine kanca plek nek cara Jawa Timur nggih. Kanca kental nek cara mriki, kanca kental. Nggih, kanca plek. Sahabat karib, nggih. Mboten napa-napa. Niku senes jenenge jin. Dheweke di arani jin korin sebab dheweke niku tansah cerak awake dhewe ngojo-ojoki ayo nyolongo-nyolongo ngapusono ngoten niku. Niku diarani jin korin, mboten berarti jine jenenge korin mboten. Ming krana dheweke tansah cerak mila diarani korin. Menungso nek tansah cerak karo kancane ya diarani korin. Nggih. Kamu korin saya korin kamu, aku dan kamu korin-korinan ngoten niku. Menika insyaallah mboten menapa kejawi nek napa anake jenengan niku jenenge setan lan niku mboten pareng. Utawa sayatin menika mboten pareng. Utawa iblisa ngoten niku mboten pareng gitu. Anake jenenge iblisa artine iblis. Nah menika mboten dipun keparengaken. Wallahu taala alam bisawab. Mbok menawi makaten. Paniki tasih wonten pitakonan malih. Apakah termasuk kesyirikan jika menggunakan pawang untuk mendatangkan burung walet supaya bisa bersarang ke gedung yang dibuat. Nah, niki kedah dipun pirsani langkung rumiyin. Carane si pawang niku ngundang manuk walet niku pripun? Nggih, menawi kanthi cara-cara ingkang ilmiah, ada dasar sains utawi ilmiah miturut syariat agami menika mboten napa-napa. Ning nek carane niku mboten kelebu nalar, nggih, mboten kelebu sains, mboten kelebu syariat, ateges niku tumindak syirik nganggo japa mantra, nggih. Nganggo sesajen atek ewer supaya manuke walet niku padha teka nggawe susuh ten mriku. Ning nek carane nekake manuk walet niku pamane nggon pojokan niku dileleti napa niku ambon-ambon sing disenengi manuk walet. Nggih, ambon-ambon sing disenengi manuk walet utawa diwenehi manuk walet wedok pamane. Manuk walet wedok ditaleni ning kono, manuk walet lanang terus teko, terus njo gawe omah ning kono. Mboten napa-napa niku ilmiah gitu. Menika sanes kesyirikan. Nggih, dados mboten saged digenahke niki mboten saged dipun hukumi secara mutlak wonten kemawon ananging kedah dipun pirsani dipun tingali penapa menika setunggal kesyirikan penapa mboten. Dipun tingali cara kerjane utawi cara kerjanya pawang burung walet kala wening jujur nggih kula piyambak nembe mireng nek enten pawang manuk walet niku. Biasanipun pawang boyo, pawang ula ngoten niku. Ini pawang walet niku anu napa nembe tumon niki kula sakjeke urip ten ngalam donya nggih nembe kerungu niki enten pawang manuk. Dadi niku ahli permanukan nggih. Wallahu taala alam bisawab mekaten ingkang saged kita aturakan mugi-mugi manfaat wonten lepatipun atur nyuwun pangapunten. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.